بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masuk pada al-aslu tsani dari al-usul tsalatsah. Pokok yang kedua, landasan pokok yang kedua dari tiga landasan pokok yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini. Landasan pokok yang kedua yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan sudah kita bahas tentang makna Islam dan juga tingkatan-tingkatan dinul Islam. Bahwasannya dinul Islam memiliki tiga tingkatan. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-Iman, dan yang ketiga al-Ihsan. Dan setiap dari tingkatan ini masing-masing memiliki rukun yang wajib untuk ditunaikan. Yang insya Allah akan kita baca pada pertemuan kita malam hari ini. Faqala al-mu'allif, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa kullu martabatin laha arkan, dan setiap tingkatan memiliki rukun-rukunnya tersendiri. Asyarah penjelasan. Qauluhu wa kullu martabatin laha arkan, ucapan penulis, dan setiap martabat, setiap tingkatan itu memiliki rukun-rukun. Fal arkan jam'u ruknin. Kalimat al-arkan, rukun, jam'u ruknin, itu merupakan bentuk jamak dari kata ruknun. Ruknun tunggalnya. Gandanya ruknani. Jamaknya arkanun. Al-arkan jamak daripada kata rukun. Wa huwa ma yakumu alaihi syai. Apa itu rukun? Rukun adalah ma yakumu alaihi syai, sesuatu yang berdiri di atasnya sesuatu yang lain. Ma yakumu alaihi syai. Rukun adalah sesuatu yang berdiri di atasnya. Asyai'u, sesuatu. Farkanu syai' jawanibuhu allati yakumu alaiha wa la yakumu biduniha. Dan rukunnya sesuatu adalah jawanibnya, tiangnya, atau sandarannya, penopangnya. Alati yakumu alaiha wala yakumu biduniha, yang sesuatu tersebut berdiri di atasnya, di atas rukun, wala yakumu biduniha, dan tidak akan tegak sesuatu tersebut kecuali dengan ar-rukun tersebut. Seperti halnya rumah, tidak akan berdiri rumah kecuali dengan adanya tiang-tiangnya. Wa takunu bi dakhil syai, dan rukun itu tempatnya di dalam sesuatu tersebut. Kalau amalan berarti, kalau rukun amalan, rukun sholat berarti sesuatu yang berada di dalam amalan sholat. Hadza huwa rukun. Ini makna ar-rukun. Khilaf syurut, berbeda dengan syarat. Rukun berbeda dengan syarat. Kalau rukun itu di dalam amalan, di dalam sesuatu, fahiyya takunu khurj syai', sedangkan syarat itu berada di luar sesuatu. Syarat itu di luar, rukun itu di dalam. Misal contohnya, syurutus shalah, syarat-syarat sholat. Fahiyya kharijus shalah qablaha, maka syarat-syarat sholat itu terpenuhi, na'am kharijus shalah, di luar amalan sholat. Qablaha sebelumnya. Jadi syarat-syarat sholat itu dipersiapkan sebelum sholat. Wudu, taharah. Nah, menghadap ke arah kiblat, izalatun najasah, sucinya badan dan tempat sholat dari najis, demikian juga pakaian, kemudian Islam, berakal, balik, mumayyiz ya. Islam, berakal, tamyiz, dan seterusnya dari syarat-syarat sholat. Ini berada di luar sholat. Wa amma arkanus sholat, ada pun rukun-rukun sholat, fa innaha bidakhiliha, maka berada di dalam amalan sholat tersebut. Mislu takbiratil ihram wa qiraatil fatihah, contohnya rukun salat takbiratul ihram, ini rukun salat, adanya di dalam salat. Demikian pula membaca al-fatihah, ini rukun salat, terjadinya di dalam salat. Fa idza ikhtalla syai'un minha fa inna as-salata la tasih, kalau seandainya tidak terpenuhi salah satu dari rukun-rukun sholat tersebut, fa inna sholata la tasih, maka sholatnya tidak sah. Kama law fuqida syai'un min arkanil bunyan, sebagaimana apabila ada salah satu tiang bangunan yang hilang, rusak, fa innahu la yakumu wa la yu'tamad, maka bangunan tersebut tidak dapat berdiri dengan kokoh, wa la yu'tamad, dan tidak bisa dijadikan sandaran. Hadza huwa ma'na rukun, ini makna rukun. Maka rukun-rukun Islam, demikian pula iman, dan demikian pula ihsan, itu terdapat di dalam amalan tersebut. Islam di dalam Islam, kemudian di dalam iman, dan di dalam ihsan. Dan setiap tingkatan tersebut memiliki rukun-rukun tersendiri. Kita bahas satu persatu. Qala Syekh, farkanul Islam khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada lima. Bahasan yang seperti ini, nah, penting untuk selalu diulang-ulang. Dan jangan seseorang merasa bosan. Oh, ini pembahasan udah lewat, udah sering dengar rukun-rukun Islam. Lah, yang seperti ini, kalau dia mengatakan demikian, hurima minal ilm, an-nafi', dia terharamkan dari ilmu yang bermanfaat. Bosan dengan pembahasan akidah, pembahasan rukun-rukun Islam, ya, dan seterusnya. Adapun ahlu sunnah, maka dia tidak bosan membahas masalah-masalah yang seperti ini. Karena ini adalah pokok-pokok dasar dalam Islam. Kalau seandainya pokok dasar enggak kokoh, lembek, maka yang terjadi adalah penyimpangan demi penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan yang berantai. Karena tidak kokohnya dasar Islam atau dasar pengetahuannya terhadap Islam. Dan dengan kita sering mengulang-ulang, maka akan mudah bagi kita untuk mengingat. Memurojaah dan juga memudahkan bagi kita untuk menguatkan maklumat, menguatkan hafalan-hafalan tentang rukun-rukun Islam, kemudian beserta dalil-dalilnya, beserta penjelasannya. Ya, ini akan bermanfaat nanti kita mungkin suatu saat. Karena pakai jubah, ya, sendirian di masjid yang besar tersebut, misalkan. Dalam suatu perjalanan ditunjuk, ya, suruh jadi khatib, misalkan. Ya. Nah, bisa saja Pak Ustaz. Ya. Kebetulan khatibnya enggak hadir, misalkan. Maka antum beruntung dengan pembahasan-pembahasan yang berulang-ulang. Ya, semakin bahasa kitanya ngelotok, ya. Bukan ngelotok hilang, maksudnya hafal mutkin, ya, di luar kepala. Nah, sehingga tidak ada ruginya, ya, seseorang terus mengulang-ulang pembahasan rukun-rukun Islam, pembahasan kalimat la ilaha illallah, pembahasan syahadat wa anna Muhammad dan Rasulullah, ya, pembahasan tentang sholat, zakat, Ramadan, dan seterusnya. Dan inilah yang kita amalkan sehari-hari. Aktivitas kita ini tidak jauh dari yang demikian. Sholat, nah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dari rukun-rukun Islam, na'am, yang lima. Farkanul Islam khomsah, rukun-rukun Islam itu ada lima macam. Yang tidak tahu, ya, lima rukun Islam ini sangat kebangetan. Ya. Nah, berarti dia lalai. Ya, termasuk orang yang ghafil, lalai. Arkanul Islam khamsah, rukun Islam itu ada lima. Asy-Syaikh membahas satu persatu. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwasannya tidak ada ilah sesembahan yang benar, yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqamis shalah, kemudian yang kedua, iqamus shalah, menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, yang ketiga, menunaikan zakat. Di zakat mal. Wa shaum Ramadan. Kemudian yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan yang terakhir, yang kelima, melakukan haji ke Baitullah al-Haram. Ini lima rukun Islam. Lima rukun, rukun Islam. Saksi dengan kalimah la ilaha illallah, dan bersaksi dengan kalimah wa anna Muhammad dan Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Jadi persaksiannya adalah la ilaha illallah wa anna Muhammad dan Rasulullah. Dua kalimat ini mutalaziman. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Mutalazim, saling berkaitan. Dan kadang-kadang hanya dicukupkan dengan kalimat la ilaha illallah. Orang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan demikian dan demikian dan demikian. Dari keutamaan-keutamaan na'am syahadat la ilaha illallah. Dan tidak bermudarat kalau seandainya hanya disebutkan syahadat la ilaha illallah. Dan tidak disebutkan syahadat anna Muhammad dan Rasulullah. Karena keduanya mutalaziman, berkaitan. Seperti berkaitannya antara jasad dengan ruh. Jasad tanpa ruh, bisa hidup gak? Gak bisa hidup. Mati jasadnya. Maka demikian syahadat la ilaha illallah dengan wa anna Muhammad dan Rasulullah mutalaziman. Seperti jasad dengan ruh. Walaupun kadang-kadang tafarrada syahadatu la ilaha illallah wa la tudkar ma'aha syahadatu anna Muhammad dan Rasulullah. Kadang-kadang na'am, disendirikan kalimat la ilaha illallah. Orang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah, maka akan demikian dan demikian. Dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang berisi tentang keutamaan-keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kadang cuma disebutkan kalimat la ilaha illallah, tetapi tidak disebutkan kalimat wa anna Muhammad dan Rasulullah. Yang demikian, na'am, karena keduanya itu sudah talazum, sudah na'am saling berkaitan, satu kesatuan. Kalau seandainya orang dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, maka tidak berfaedah kalimat yang dia ucapkan la ilaha illallah. Ini maknanya apa? Nah, kadang-kadang na'am hanya disebutkan la ilaha illallah saja, tidak disebutkan anna Muhammad Rasulullah, karena keduanya talazum, saling berkaitan. Dan tidak akan terwujud kalimat la ilaha illallah kecuali dengan merealisasikan kalimat wa anna Muhammadan Rasulullah. banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, ya. Dan dua syahadat ini mutalaziman, saling berkaitan. Nah, seperti berkaitannya ruh dengan jasad. Ruh, jasad tanpa ruh dia tidak akan bisa hidup. Dan ini persaksian yang benar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam persaksian kita mengatakan ashhadu an la. Aku. Bukan mengatakan nashhadu, ya. Naam, kami. Karena persaksian enggak bisa diwakilkan, ya. Sehingga kita katakan ashhadu an la ilaha illallah. Seperti dalam khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memuji, ya. Nah. Kami meminta pertolongan, kami meminta ampun. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, kami berlindung kepada Allah dari keburukan na'am amalan kami. Kemudian apa? Giliran syahadat, ya, tidak mengatakan wa nashhadu. La. Tetapi apa? Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena persaksian enggak bisa diwakilkan. Ya, persaksian dua kalimat syahadat enggak bisa diwakilkan. Dan ini syahadat yang benar, ya, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Bukan seperti syahadatnya na'am mereka yang mengaku qiyadah Islamiyah, ya, yang sekarang lagi rame berubah nama menjadi apa? Hah? Menjadi Ghafatar, ya. Nah, gerakan Fajar Nusantara kalau enggak salah, ya. Ghafatar. Ini nenek apa sebelumnya na'am qiyadah Islamiyah, ya. Akidahnya akidah qiyadah Islamiyah. Muncul lagi nama Ghafatar. Demikianlah ahlul ahwal bidah ketika nama yang mereka pakai tercoreng, ya. Nah, ganti nama lagi. Gonta ganti nama. Nah. Yang diantara kesesatan mereka adalah dalam hal syahadat. Ya. Syahadatnya bukan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Isa mau'udullah, ya. Isa al-mau'ud, ya. Wa ashhadu anna Isa na'am mau'ud, al-mau'ud, bersaksi bahwasanya Nabi apa Isa al-Masih. Bukan Isa, ya. Wa ashhadu anna al-Masih al-mau'ud. Na'am, ahsanta. Persaksiannya adalah dengan persaksian ini, bukan wa anna Muhammad dan Rasulullah, tetapi persaksian Masih al-Mu'ud, Masih yang dijanjikan. Dan mereka mengklaim bahwasannya pimpinan mereka lah al-Masih tersebut, ya, yang katanya nah, turun wangsit, ya, turun wahyunya di Gunung Bogor, ya. Hah? Di mana? Gunung Gender? Gunung Bunder? Allahul Musta'an. Nah. Tapi anehnya ada aja yang ngikutin. Ya? Ada yang ngikutin orang-orang gila kayak gitu. Nah. Allahul musta'an. Ini menunjukkan bahwasannya masih banyak kaum muslimin yang sangat awam. Sampai-sampai, na'am, sudah jelas kesesatan mereka dalam persaksian. Ya, tidak menggunakan persaksian yang seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jelas persaksian mereka berbeda, tetapi mereka mau mengikutinya. Ya. Nah, menunjukkan sangat banyak ya, dari kalangan yang mengaku muslimin, ya, tetapi sangat jahil, ya, sangat jahil sekali. Nah, tentang makna Islam, ya, tentang agama Islam yang sebenarnya. Maka merupakan nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala pilih kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk mempelajari Islam ini. Nah, mengkaji Islam dengan benar. Ini nikmat yang sangat besar. Ini rukun yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian iqamus shalah, menegakkan salat. Menegakkan salat itu mengerjakan salat disertai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Ini makna menegakkan salat. Kemudian menunaikan zakat, apabila telah terpenuhi nisabnya dan telah genap haul setahun, atau kalau itu zakat pertanian, telah datang masa panen, telah matang biji atau buah-buahan tersebut. Kemudian yang berikutnya, puasa di bulan Ramadan. Ini rukun Islam yang keempat. Kemudian haji ke Baitullahil Haram. Haji itu ke Baitullah. Nah, bukan ke India, Pakistan atau Bangladesh, tetapi ke Baitullah al-Haram, ke Mekah sana. Ini haji. Asyara penjelasan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, la yakumul islamu illa ala hadhil arkan. Islam tidak akan tegak, tidak akan berdiri kecuali di atas rukun-rukun ini. Idza fuqidat fa innal islam la istaqim. Kalau seandainya hilang rukun-rukun ini atau salah satunya hilang, fa innal islam la istaqim, maka Islam la istaqim, tidak akan lurus. Wa baqiyatut ta'at mukammilatun li hadhil arkan. Sedangkan bentuk-bentuk ketaatan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, ini mukammilat li hadhil arkan, merupakan penyempurna dari rukun-rukun ini, dari lima rukun ini. Ibadah-ibadah yang lain, bentuk-bentuk ketaatan yang lainnya, merupakan mukammilat, penyempurna untuk rukun-rukun Islam ini yang lima. Kullu ta'at wa af'alil khairi kulliha mukammilatun li hadhil arkan. Semua ketaatan dan semua perbuatan baik itu merupakan penyempurna untuk lima rukun ini atau rukun-rukun ini. Walihada sa'ala Jibril Rasulullah SAW bihadratis sahabati qal. Oleh karena itu Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Al Jibril bertanya, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bait in istata'ta ilaihi sabila. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqima shalah, kemudian engkau menunaikan salat. wa tutiya zakat, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilai sabila, dan engkau melakukan haji ke Baitullah apabila engkau mampu dalam menempuh perjalanannya. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang al-Islam. Inilah rukun-rukun Islam. Lima perkara ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak akan tegak, tidak akan berdiri kecuali na'am di atas lima rukun ini. Fafassarul Islam bi annahu hadhil arkan al-khamsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah lima rukun ini. Lakin akan tetapi hadis Ibnu Umar bayyana anna hadhil khamsata hiya mabani al-Islam. Hadis Ibnu Umar menjelaskan bahwasannya lima perkara yang disebutkan tersebut adalah mabani al-Islam. Mabani al-Islam. Pondasinya Islam. Faqala, beliau mengatakan, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Nah. Wa hajji baitillahil haram. Ai anna hadhihi al khamsu, maknanya bahwasanya lima perkara ini laisat hiyal Islam kullu atau kullahu. Lima perkara ini bukan Islam seluruhnya. Melainkan lima yang perkara yang disebutkan tadi adalah mabanil Islam. Bahwasanya Islam dibangun di atas lima perkara ini. Namun bukan bermakna bahwasanya lima perkara ini adalah seluruh Islam. Laisat hiyal Islam kullah, lima perkara ini bukan Islam seluruhnya. Lakinnaha arkanuhu wa mabani, tetapi lima perkara ini adalah rukun-rukunnya. Rukun-rukun Islam wa mabani, dan na'am, pondasinya. Allati yakumu 'alaiha, yang Islam berdiri di atasnya. Di atas rukun-rukun ini. Wa baghiyatul masyru'at, sedangkan perkara-perkara yang disyariatkan yang lainnya, masih banyak syariat-syariat yang lain di luar lima perkara ini. Semua syariat-syariat yang lain di luar lima perkara yang disebutkan tadi adalah mukammilatun wa mutammimatun li hadhil arkan. Penyempurna. Naam, terhadap lima rukun ini. Sehingga lima perkara ini adalah rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam. Adapun amalan kebaikan yang lainnya dan ketaatan yang lainnya, ibadah yang lainnya, itu mukammilat, penyempurna untuk lima rukun Islam ini. Baik, selesai dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala tentang ucapan penulis fa arkanul islami khamsah, rukun-rukun Islam itu lima. Syahadat La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamus shalah wa itau zakah wa shaum Ramadan wa hajju Baitillahil Haram. Nah. Setelahnya penulis menjelaskan satu persatu daripada rukun Islam tersebut. Ya, mulai dari rukun yang pertama. Nah, dan yang selanjutnya. Yang insyaallah akan nah kita lalui biiznillah, nah sedikit demi sedikit. Nah, pertemuan demi pertemuan biiznillah taala. Nah, taib. Sebagai penutup daras kita, pelajaran kita pada malam hari ini, nah sedikit tanbih untuk kita semua, ya, seperti yang antum ketahui, apa yang telah terjadi di hari ini, nah, berupa enam kejadian yang tidak kita inginkan, ya, kejadian kemaksiatan, ya, nah, karena terkait melakukan tafjir, ya, baik bunuh diri atau mengebom orang lain tanpa bunuh diri, ya, ini merupakan tafjir al-haram, karena yang haram yang sudah tidak asing bagi kita, dan kondisi yang seperti ini kadang kita terkena imbasnya. Padahal kita adalah musuh, ya, musuh mereka-mereka ini. Jadi kitalah yang terdepan dalam hal membantah kesesatan dan kejahatan mereka. Ya. Baik dari buku-buku, ceramah-ceramah, dauro-dauro, dan seterusnya. Ahlus sunnah yang terdepan. Namun, ya, wallahu ta'ala alam bisawab, ya, kondisi seperti ini kadang kita terkena imbasnya. Maka oleh karena itu, ya, kondisi kita yang seperti ini yang mereka anggap mirip dalam hal zai, ya, gaya, pakaian, dan yang lainnya, mengharuskan kita atau kadang-kadang kita terkena imbasnya, ya. Maka untuk menghindari hal-hal yang demikian, ya, agar masing-masing ikhwah, ya, semakin memperkuat hubungan dan memperbaiki hubungan, ya, dengan orang-orang yang ada di sekitar antum, ya, masyarakat-masyarakat yang awam, yang enggak paham, yang kadang terbawa situasi, ya. Maka antum pandai-pandai untuk bermuamalah dengan baik terhadap mereka, ya, berakhlak yang baik terhadap mereka, tetangga-tetangga antum, ya. Kanan kiri, depan belakang antum, ya, baik dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, ya, tunjukkan bahwasannya kita bukan dari mereka. Kita bukan dari mereka. Kalau mereka membutuhkan penjelasan, dijelaskan dengan cara yang benar. Dan kalau kita gak bisa menjelaskan, minimal kita menampakkan akhlak yang mulia kepada mereka. Dan kita menjelaskan bahwasannya kita berlepas diri dari perbuatan-perbuatan jahat tersebut. Tayyib barakallahu fikum. Ini yang dapat Anda sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.